alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yumiddin ma zala fil bab tawkirul ulama wa annahu minad din. Kita masih membahas tentang prinsip Ahlussunnah, di antara bentuknya adalah memuliakan ahlul ilmi, memuliakan para ulama, mereka yang memahami agama melebihi daripada pemuliaan kita kepada para pemimpin. Dan kita bisa lihat sikap para ulama di masa silam, mereka begitu menghargai ahlul ilmi. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, ketika manusia lebih dekat dengan dunia, maka orang lebih menghormati orang kaya, lebih menghormati orang yang punya jabatan daripada orang yang punya ilmu. Dan kita bisa lihat kondisi masyarakat di zaman sekarang, pejabat lebih dihormati dibandingkan ulama. Qala Syabi rahimahullah, Imam Syabi mengatakan, Salla Zaid ibn Thabit, Salla Zaid ibn Thabitin ala janazatin, ثم قربت له بغلة ليركبها. Zaid bin Thabit melaksanakan sholat jenazah, kemudian dibawakan bighal. Bighal itu peranakan antara keledai dan kuda. Faja Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas datang, fa akhadha bi rikabihi tawqiran wa ta'diman lahu. Kemudian Ibnu Abbas memegang tali kekangnya dalam rangka memuliakan dan menghormati Zaid bin Thabit, li'ilmihi wa fadli, karena ilmunya Zaid bin Thabit dan keutamaan Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi bil halal wal haram, manusia yang paling tahu tentang masalah halal haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan beberapa keutamaan para sahabatnya yang berbeda-beda sesuai potensinya. Arhamun nasi bin nas man Abu Bakar, wa asyadun nas Umar, yang paling punya belas kasih Abu Bakar As-Siddiq, yang paling disiplin dalam masalah agama Umar, dan wa a'lamuhum bil halali wal haram Zaid ibn Thabit. Faqala lahu Zaid, kemudian Zaid mengatakan, khalli anka ya bna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari sini, jangan, enggak usah repot-repot, menjauh dari sini wahai putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la hakadha naf'alu bil ulama wal kubara, enggak, saya enggak mau seperti inilah yang harusnya kami lakukan terhadap para ulama dan orang-orang yang terhormat, yaitu orang-orang yang memiliki posisi di masyarakat karena usianya atau karena jasanya di masyarakat. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kemudian asar berikutnya dari Imam Az-Zuhri atau tentang asar Ibnu Abbas di atas menunjukkan bahasanya satu ulama dengan ulama yang lain terkadang mereka saling menghormati, dan ulama yang lebih junior menghormati ulama yang lebih senior. Ini terjadi di zaman siapa? Tabi'in. Sudah ada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini ulama tabi'in. Dan satu ulama Ibnu Abbas menghormati satu ulama yang lain, yaitu Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit lebih senior dibandingkan Ibnu Abbas. Seperti ini pula yang pernah dilakukan oleh para ulama di zaman kita. Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, beliau penunggu perpustakaan Masjidil Haram yang digelari dengan Zahabiyul Asr, Zahabinya abad ini, Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani, ulama Yaman. Ketika Syekh bin Bas rahimahullah ingin bertemu beliau, datang ke perpustakaan yang nyuguhi teh Syekh Muallimi sendiri. Dan Syekh bin Bas belum tahu Kemudian baru ditanya, man ant? Abdurrahman. Kaget beliau ya. Masya Allah ya. Dan seperti itulah antara seorang ulama dengan ulama yang lain, terkadang mereka saling memuliakan, saling melayani. Qala Az-Zuhri rahimahullah, Az-Zuhri rahimahullah. Man Az-Zuhri? Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dan dia dikenal sebagai awwalu man sannafal ahadith bi amri Umar bin Abdul Aziz. Manusia yang pertama kali menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu buku khusus atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kuntu ati bibabi Urwah. Saya datang ke pintu rumahnya Urwah. Fa ajlisu bil bab, dan saya duduk di depan pintu. Walau syi'tu an adkhula ladkhaltu walakin ijlalan lahu. Andai saya mau, saya bisa masuk ke dalamnya, namun saya tidak mau masuk karena menghormati Urwah. Dan beliau mengambil posisi menghormati Urwah dengan tidak masuk ke rumahnya Urwah. Ini menunjukkan kalau mereka sangat menghargai privasinya ahlul ilmu. Sampai peluang belajar bisa mendekat, beliau lebih memilih jauh sedikit tidak masalah, yang penting masih bisa belajar dalam rangka untuk menghormati gurunya. Karena yang namanya menjaga privasi orang itu bagian dari menghormatinya. Qala Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Qazzaz rahimahullah. Haddatsana Ishaq Asy-Syahid wallahu alam man huwa. Ishaq Asy-Syahid pernah bercerita kepada kami, kuntu ara Yahya Al-Qattan. Yahya Ibn Al-Qattan, gurunya Imam Ahmad dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya. Yusallil Asr, beliau melaksanakan salat Asar. Thumma yastanitu ila asli manaratil masjid. Kemudian setelah itu Yahya bin Qattan duduk di bawah menara masjid. Aslu manarah berarti bagian menara yang paling bawah. Duduk di bawah menara masjid, bersandar di tiang menara. Fayaqifu baina yadai Ali ibn al-Madini. Kemudian ada banyak ahli hadis yang berdiri di hadapan beliau. Mereka adalah para gunung-gunung dalam masalah hadis. Pertama, Ali ibn al-Madini. Gurunya siapa ini? Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, Syadkuni. Yang ketiga, Amr ibn Ali. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal. Berikutnya, Yahya bin Ma'in. Dan beberapa ulama yang lainnya. Muridnya, Yahya ibn al-Qattan. Yastami'un al-hadith. Mereka mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum qiyamun ala arjulihim. Dan mereka dalam posisi berdiri. Berdiri dengan kakinya, tidak pakai sandaran, tidak membawa tongkat. Ila antahina salatul maghrib. Sampai datang waktu salat maghrib. Berapa jam ini? Berapa jam berdiri? Kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Dan mereka sanggup untuk itu berdiri selama 3 jam. Ada enggak orang yang sanggup berdiri 3 jam? Di zaman kita banyak ya. Banyak. Ya. Mereka yang ikut upacara bendera itu berdiri selama berjam-jam dan bisa khusyuk. Ya. Siap gerak, siap semua, rapi. Untuk kepentingan dunia. Bisa seperti itu ya. Para tentara, kemudian prajurit, kepolisian, terus termasuk juga orang-orang yang hadir dalam upacara itu yang berdiri, mereka bisa jam-jaman dan kuat. Tapi kalau talibul ilmi, untuk ilmu tidak kuat. Beda ya, karena kita bukan tentara. Meskipun tentara kalau suruh belajar berdiri, gak kuat juga. Beban moralnya beda. Sebenarnya bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi semangat. Kenapa yang itu kuat, yang ini tidak kuat? Kita masya Allah sholat tarawih selama 1 jam nyebut, sudah komentar, wah, kelamaan dan seterusnya selama 1 jam. Padahal tidak semuanya berdiri, kadang sujud, kadang duduk, ada duduk tasyahud yang lebih panjang, ada banyak gerakan. Tentara yang berdiri selama 3 jam suruh tarawih 1 jam, nanti dia akan komentar. Padahal dia sanggup untuk berdiri 3 jam. Kenapa seperti itu? Beban mentalnya beda. Yang satu, kenapa dia sanggup berdiri? Karena di hadapan pemimpinnya, presidennya. Tapi yang satu, dia bisa menghayati kita sekarang dalam suasana syahdu untuk mengenang perjuangan negara dan seterusnya. Tapi dia tidak sanggup berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal fisiknya sama. Qiyamun ala arjulihim ila antahina salatul maghrib. Mereka berdiri dengan kaki mereka sampai datang waktu maghrib. La yajlisuna haibatan wa iqdaman. Enggak ada satupun yang duduk karena memuliakan Yahya ibn Qattan dan haibatan lahu, karena menghormati beliau. Haibah itu menghormati karena wibawa. Kalau taukir, ta'zim, menghormati karena ilmunya atau karena jasanya. Wallahu a'lam, kenapa mereka melakukan seperti ini? Meskipun secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ada satu orang yang duduk sementara yang lain berdiri menghadap orang yang duduk ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk, kemudian sahabat diperintahkan untuk duduk. Meskipun mereka sehat walafiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk ngimami karena apa? Beliau sakit. Sahabat jadi makmum diperintahkan untuk duduk. Kemudian selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hampir saja kalian melakukan tindakan seperti para jababiratul ajam, orang-orang sombong di kalangan selain Arab. Satu duduk, yang lain berdiri. Rajanya duduk, di depannya ada para menteri, ada para panglima, ada para orang-orang penting kerajaan, semuanya berdiri. Rajanya sendirian yang duduk. Dan ini sikap orang yang sombong. Wallahu alam, tapi di sini mereka melakukannya. Mungkin jika alasannya untuk ilmu diperbolehkan. Karena ada pemuliaan yang diperbolehkan karena alasan ilmu, dan ada pemuliaan yang tidak diperbolehkan karena alasan dunia. Seperti hukum mencium tangan. Imam Ahmad memfatwakan, kalau dia dainan la dunyana, karena menghormati agamanya, bukan menghormati dunianya, boleh. Tapi kalau menghormati dunianya, tidak boleh. Mencium tangan pejabat karena dunianya, karena dia punya jabatan, enggak boleh. Tapi kalau mencium tangan orang yang dia punya ilmu, diperbolehkan oleh Imam Ahmad. Qala Makhlad ibn al-Husain rahimahullah, nahnu ilal qalil minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kami lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada hadis yang banyak. Seperti kemarin yang sudah kita tegaskan, mereka lebih perhatian tentang masalah bagaimana cara beradab yang benar daripada hanya sebatas mengumpulkan wawasan banyak-banyaknya hadis. Karena adab itu hiasan manusia, sehingga orang akan terlihat indah ketika dia punya husnu samtin, perilaku yang baik, adab yang sopan. Sebaliknya, orang punya banyak hadis tapi kurang beradab, dia gak normal dari sisi sikap misalnya, atau kurang menjaga adab, maka hadis yang banyak ada pada dirinya tidak akan membuat dia semakin indah. Dan indahnya manusia itu disebabkan karena adab. Secakap apapun orang, kalau dia uraan, masyarakat akan komentar, ya, bahasa kasarnya kurang ajar, kan gitu ya. Meskipun dia dari sisi fisik bagus. Tapi ada orang yang mungkin fisiknya kurang mendukung. Mungkin dia cacat atau dia apa. Tapi dia beradab, dia sopan, dia beradab. Orang akan menghormati orang semacam ini. Maka benar kalau ada ungkapan, Anda sopan kami segan. Itu haibah lil adab. Qala Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari rahimahullah. Ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu. Api tanpa kayu bisa nyala enggak? Bisa nyala enggak? Api tanpa kayu bisa nyala kalau ada bahan bakarnya ya. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jism. Sementara adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa seperti roh tanpa jasad. Dan roh tanpa jasad ya tidak kelihatan. Meskipun dia inti. Dan Anda bisa lihat bagaimana perumpamaan yang dibuat oleh Yahya bin Muhammad Al-Ambari. Beliau ibaratkan adab itu sumber seperti api dan kayu. Api itu ada ketika ada kayu. Ada enggak? Ada api tanpa kayu? Enggak ada. Ada kayu tanpa api ada? Ada. Tapi kalau tanpa kayu enggak ada api. Menurut teori masa silam ya. Kalau sekarang banyak ada api tanpa kayu, kompor gas ini semuanya tanpa kayu. Ya. Orang di masa silam kan belum kenal yang kayak gini. Beliau umpamakan api dengan kayu. Kayu adalah adab, ilmu itu api. Orang akan indah bersinar ketika dia menggabungkan dua keutamaan ini, punya ilmu dan adab. Qala Abdullah ibnu Ahmad itu. Qala Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbalin rahimahumullah. Qultu li abi. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, saya pernah bertanya kepada bapakku Imam Ahmad, malaka lam tasma' min Ibrahim ibnu Sa'ad. Wahai ayahku, kenapa Anda tidak ngaji ke Ibrahim bin Sa'ad? Wa qad nazala Baghdad fi jiwarika. Padahal saat ini beliau sudah singgah di Baghdad, di dekat tempat Anda. Faqala, kemudian Imam Ahmad bercerita sebabnya. I'lam ya bunai annahu jalasa majlisan wahidan. Dulu beliau punya satu majlis, majlis hadis. Wa amla alaina, dan beliau mendiktekan hadis untuk kami. Dulu kajiannya dikti hadis ya. Haddatsana fulan ibnu fulan ibnu fulan, kemudian nanti dikasih wa min fawaidil hadis 1, 2 mungkin 3, enggak banyak-banyak. Mereka lebih banyak mencari saripati daripada syarah yang mungkin tidak dibutuhkan. Lam tasma' min Ibrahim bin Sa'ad. Kenapa Anda tidak ngaji di Ibrahim bin Sa'ad? Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya beliau punya satu majlis. Wa amla alaina, dan beliau mendiktekan hadis untuk kami. Falamma kana ba'da dzalika kharaja. Kemudian setelah beliau menyampaikan hadis kepada kami, beliau mulai terkenal dan menyampaikan hadis di luar. Entah di lapangan atau di masjid. Dan di masa silam kajian itu lebih banyak dilakukan di lapangan. Satu tanah lapang, ulama yang duduk di situ menyampaikan hadis, yang ikut ribuan. Makanya masjid enggak cukup. Falamma kana ba'da dzalika, setelah itu beliau keluar. Waqad ijtama'an nas, dan banyak sekali orang yang berkumpul ngaji ke beliau. Faro'as syababa, dan beliau banyak melihat para remaja. Taqaddamu baina yadil masyayikh, mereka duduk lebih di depan dibandingkan para orang tua. Yang muda-muda duduknya lebih depan dibandingkan orang tua. Syekhnya marah. Syekh Ibrahim bin Sa'ad marah. Marahnya bukan kepada yang tua-tua. Nah, yang tua jangan senderan, jangan kalah sama yang muda, bukan. Tapi beliau marah kepada yang muda. Kenapa kalian enggak sopan? Nyerobot tempatnya yang tua. Faqala, beliau mengatakan, ma aswa'a adabikum, betapa buruknya adab kalian. Tataqaddamuna baina yadayil masyayikh, kalian duduk di depan lebih mendahului atau mendahului para orang tua. Enggak sopan. Dan beliau tidak suka kalau ada thalibul ilmi yang enggak sopan. Jadi yang dimarahi malah yang di depan, bukan yang di belakang. Karena yang di belakang ditoleransi, ya. Enggak sopan kalau yang remaja-remaja di depan. Ini bukan dalam rangka menyinggung, ya, bukan. Aku saja enggak ada apa-apa, ya. La uhadditsukum sanatan. Baik, sebagai hukumannya saya tidak mau ngisi kajian selama setahun. Muridnya dikasih hukuman. Tidak mau ngisi kajian setahun. Saya tidak akan sampaikan hadis kepada kalian selama setahun. Sebagai hukumannya kita libur setahun. Alhamdulillah, itu kalau kita, ya. Kajian libur. Mereka kalau enggak ada kajian, ya, ya bingung, berarti saya enggak dapat hadis. Famata walam yuhdis, dan sampai beliau meninggal hadisnya belum disampaikan. Wallahu a'lam. Apakah ini tergolong menyembunyikan ilmu atau tidak? Namun beliau lakukan itu sebagai hukuman bagi para muridnya. Dan ini juga pernah terjadi dengan Syekh Abdul Razak As-San'ani. Siapa beliau? Penulis kitab Musannaf, gurunya Imam Ahmad, yang ada di Sana. Syekh Abdul Razak As-San'ani pernah marah kepada muridnya, entah karena satu sebab tertentu, ya. Akhirnya beliau langsung mengatakan, saya tidak mau ngisi kajian. Dihukum muridnya sampai beberapa hari. Dan berkali-kali mereka melobi Syekh, kita kajian lagi. Beliau enggak mau lagi. Akhirnya murid-muridnya ini meminta bantuan istrinya. Sampaikan ke istrinya, tolong nanti sampaikan ke Syekh untuk kembali ngisi kajian. Terus beliau mau ngisi kajian. Qala al-Husain ibn Mansur Abu Ali An-Naisaburi rahimahullah. Kata Husain bin Mansur Abu Ali An-Naisaburi, kuntu ma'a Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Ruhawai. Kuntu ma'a Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Ruhawai yauman na'udu maridun. Kami pernah bersama Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ruhawai, pada satu hari kami menjenguk orang yang sakit. Falamma hadainal bab, setelah kami berada di dekat pintu. Hadza yuhadi artinya apa? Sejajar. Artinya setelah kami berada di dekat pintu, ta'akhara Ishaq. Ishaq mundur. Wa qala li Yahya taqaddam. Lalu beliau mempersilahkan kepada Imam Yahya bin Yahya, silakan anda maju. Silakan anda duluan. Faqala Yahya li Ishaq, dan Yahya mengatakan kepada Ishaq bin Rahuya, bisa dibaca Rahuya, bisa dibaca Rahawai. Wa anta taqaddam, kamu saja yang duluan. Ini sudah di pintu. Rebutan masuk belakangan, mendahulukan yang lain. Monggo silakan. Yang satu juga monggo silakan. Faqala ya Abu Zakaria anta akbaru minni. Kemudian Ishaq mengatakan wahai Abu Zakaria, yaitu Yahya bin Yahya, engkau lebih tua dibandingkan aku. Qala na'am ana akbaru minka wa anta a'lamu minni. Kemudian kata Yahya bin Yahya, betul, saya lebih tua daripada kamu, tapi wa anta a'lamu minni, engkau lebih banyak hadisnya, lebih berilmu dibandingkan aku. Fataqaddama Ishaq. Kemudian Ishaq yang maju duluan. Ini contoh bagaimana para ulama itu saling menghormati. Ijlalan bainahum. Sehingga mereka lebih mendahulukan siapa yang lebih senior dalam masalah keilmuan. Dan kita bisa tiru semacam ini ya. Antar talibul ilmi. Tidak perlu saingan dalam posisi. Tidak perlu saingan wibawa dan seterusnya. Dan salah satu di antara penyakitnya orang yang ngaji, ingin merasa lebih senior dibandingkan yang lain. Apalagi kalau sudah diskusi. Akhirnya yang dibawa nama ustaz. Kata ustaz fulan seperti ini. Nah, ini kata dokter ustaz fulan. Lebih tinggi lagi ada dokter. Ustaz dokter fulan, nah, lebih tinggi. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana ar-rajulu idza arada an yaktubal haditha ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sanatan. Dulu orang di masa silam ketika mereka mau mencatat hadis, maka mereka belajar adab dan rajin ibadah kurang lebih selama 20 tahun. Jadi mungkin usia 15 itu sudah mulai belajar. Belajar adab. Kemudian nanti usia 20-an ibadahnya ditingkatkan. Dia baru bisa maksimal mendapatkan hadis di usia 30 tahun. 30 ke atas. Qala Sufyan ats-Tsauri, karena itulah dulu di masa silam proses belajarnya lama dan hasilnya lebih maksimal. Makanya ilmu salaf lebih afdal dibandingkan ilmu khalaf. Ilmu salaf lebih afdal dibandingkan ilmu khalaf. Pengaruhnya lebih banyak, artinya berkahnya lebih panjang. Kalau ilmu khalaf banyak karyanya, tapi pengaruhnya enggak banyak. Dan karya para ulama yang khalaf banyak, yang kontemporer sekarang banyak. Dan tapi ternyata manfaatnya tidak besar. Anda bisa lihat disertasi itu hampir tiap hari ada 2, 3, 4 di satu universitas, misalnya Universitas Islam Madinah, tiap hari disertasi. Terus dipakai apa itu? Numpuk. Dan contoh ilmu sia-sia itu dilakukan oleh mahasiswa ketika nulis TA. Dipakai apa skripsi kita? Ada yang memanfaatkannya? Hah? 1001 ya skripsi yang dimanfaatkan oleh generasi bawahnya. Paling rata-rata ya sudah. Jadi dosen pembimbing satu, nanti dosen apa satu, perpustakaan satu, di bawah satu kan. Tapi enggak pernah lagi dibaca. Jadi ilmu sia-sia, kemudian setelah lulus belum tentu dipakai di dunia kerja. Dan kadang dia bekerja di bidang yang enggak ada hubungannya. Misalnya lulusan teknik nuklir misalnya kok. Enggak nyambung. Ini kayaknya dulu enggak ada, kasihan kayak gini. Nah, karena kita kadang belajarnya tidak melihat kebutuhan. Tapi lebih pada target formalitas. Ya, disuruh kayak gini ya ini. Saya butuh enggak butuh, saya harus belajar. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ta'allamu hadzal ilma wa aqdimu wa afrighu 'alayhi. wala tukhlituhu bidhahakin wala la'bin fatajmadu au fatujimmuhul qulub. Pelajarilah ilmu agama ini. Hadal ilma maknanya adalah ilmu din. Pelajarilah ilmu agama ini. Wa aqdhimuhu, aqdhama yaqdhimu maknanya asbiru. Tahan maksudnya sabar. Wa afrigu alaihi, dan tumpahkan kemampuanmu, curahkan potensimu untuk ilmu. Wala tukhlituhu bidahik, jangan dicampur dengan banyak ketawa. Wala la'bin, atau sambil main-main. Nah, sekarang malah dikembangkan, belajar sambil bermain. Tapi itu untuk anak-anak ya. Yang gede jangan niru. Fatu jam itu, sehingga ilmu itu menjadi beku, menjadi jamad. Ada ungkapan mengatakan al ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenal jumud. Jumud artinya kebekuan. Tidak mengalami perubahan. Fatujimmuhul qulub, atau jamma yujimmu. Artinya apa jamma yujimmu? Ada yang bawa kamus? Atau fatumicu, jamma. Majaya mucu. Fatumicuhu al-qulub. Enggak ketemu. ماذا قال؟ Majja itu. Nah, ashirab wa nahwi min fammi. Majja bermakna apa? Kalau minum tu disedot. Minum dengan menggunakan mulut seperti majjal asir, seperti minum jus. Biasanya pakai sedotan. Fatumi juhul kulub, sehingga dia bisa diserap oleh hati. Jangan disertai dengan banyak tertawa, banyak bermain, sehingga dia bisa mengendap ke dalam hati atau bisa diserap oleh hati. Wa qala aidan, Sufyan juga mengatakan, kana yuqal, ada nasihat yang disampaikan, awwalul ilmi as-sumtu. Prinsip dari ilmu adalah banyak diam. Wa tsani al-istima'u lahu wa hifdzuhu. Yang kedua, memperhatikan dan menghafal. Wa tsalitsu al-amalu bihi. Yang keempat, mengamalkannya. Wa rabi'u nashruhu wa ta'limu. Dan yang keempat, atau yang ketiga mengamalkannya, yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Kata beliau, prinsip ilmu ada empat. Pertama, diam. Maksud diam bagaimana? Mendengar sekian banyak sumber ilmu, dia enggak komentar, dia diam. Memperhatikan mana yang paling mendekati kebenaran. Kemudian yang kedua, menyerap. Istima' wal hifdz. Berusaha untuk menyerap. diperhatikan dan dihafalkan. Yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, menyebarkan dan mendakwahkannya, mengajarkan kepada yang lain. Makanya thalibul ilmi kalau di awal belajar dia sudah banyak komentar, alamat gagal. Kalau awal belajar jangan banyak komentar. Saya enggak paham ini, saya enggak paham itu. Nanti dulu ditelan saja apa adanya. Insyaallah nanti belakangan akan paham. Dan terkadang saya belajar dan saya baru paham 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Dan itu sering, banyak. Dulu waktu kajian saya enggak paham, enggak dong, maksudnya apa? Ya sudah saya biarkan saja. Tapi masih ingat dulu pernah disampaikan kayak gini. Tapi enggak ngerti. 5 tahun kemudian baru paham. Oh, ternyata kayak gini. Majelis pertama yang saya ikuti bersama Ustadz Aris Munandar itu kitab Qawaidul Muslah tentang kaidah-kaidah dalam masalah asma wa sifat. Ngaji itu enggak paham sama sekali, ya cuma duduk saja, enggak paham. Dan ketika ditanya besoknya ya enggak bisa, enggak paham. Dan sudah sedia catatan tapi bingung mana yang harus dicatat. Bertahun-tahun seperti itu, mungkin 3 tahun saya baru paham. Dan enggak jadi masalah ya. Karena dulu saya dapat nasihat, kalau enggak paham ditelan. Mentah-mentah apa adanya, nanti akan paham insyaallah. Qala Laits Ibnu Sa'ad rahimahullah, faqih Misra. Laits bin Sa'ad rahimahullah pernah berkata kepada ashabul hadis, ahli fikihnya Mesir. Apa yang terkenal dengan Imam Laits bin Sa'ad? Apa yang dikenal dengan Imam Laits bin Sa'ad? Annahu ghaniyun. Kekayaan yang beliau miliki. Dalam setahun beliau memiliki pendapatan senilai 20 ribu dinar setahun. Itu berarti rata-rata dalam sebulan mungkin 900-an dinar emas ya. Jadi sekitar 3 kilo emas dalam waktu sebulan. 3 kilo itu berarti berapa ya? Banyak ya. Tapi beliau mengatakan walam yajib az-zakatu alayya qat. Saya enggak pernah kena kewajiban zakat. Padahal hartanya banyak. Karena sebelum selesai haul sudah habis di bawah satu nisab. Kemana hartanya? Disumbangkan untuk para thalibul ilmi. Untuk beasiswa orang-orang yang belajar. Beliau pernah mengatakan kepada ashabul hadis, ta'allamul hilma qablal ilm. Belajarlah adab. Hilm bermakna sopan santun. Sebelum belajar ilmu. Qala Khalid bin Safwan rahimahullah, idza ra'aita muhaddisan yuhaddisu hadisan qad sami'tahu. Apabila kamu mendengar ada seorang yang menyampaikan hadis dan hadis itu sudah pernah kamu dengar. Au yukhbiru khabaran qad alimtahu, atau dia menyampaikan satu berita yang sudah kamu ketahui. Fala tusyariku fihi khirsan ala an tu'lima min man hadaraka annaka qad alimtahu. Maka jangan kamu komentar. Fala tusyariku fihi. Jangan kamu komentar bersamanya. Jangan kamu komentar karena punya keinginan agar masyarakat tahu yang ada di situ kalau kamu sudah mengetahuinya. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adabin. Karena ini khithah, itu gimana, Bang? Dosa. Kesalahan. Ini khiffah menunjukkan kamu itu orang yang kurang mentalnya. Kurang kehormatannya. Wa su'u adabin, dan adab yang jelek. Ada seorang ustaz menyampaikan kajian, salah satu jamaah sudah pernah dengar, terus dikomentari. Menurut yang lain kok, yang pernah saya dengar tentang ini kayak enggak kayak gini. Nah, ini malah menjatuhkan martabatnya. Qala Al-Hajjaj Ibnu Artah rahimahullah, inna hadakum ila adabi ila adabin hasanin ahwaju minhu ila khamsina haditsan. Kalian lebih membutuhkan adab yang baik daripada 50 hadis. Karena adab tadi apa? Aslun lil ilmi. Orang yang beradab maka mudah bagi dia untuk menerima ilmu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana penghargaan ulama terhadap waktu yang mereka miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.